Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu ta'limu wa tadhakkura tadhkiru nafa'u al-intifa' والإفادة والاستفادة والحساء لا تمسوا بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. Sebelumnya ya, kami minta maaf karena beberapa minggu sudah pengajiannya libur atau Al-Fajr tidak hadir karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil untuk ke Haramain, ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah umrah. Dan alhamdulillah juga kita tidak lupa mendoakan orang-orang yang hadir dan yang mendengar daripada majelis kami. Semoga insyaallah diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke Haramain untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa ditakdirkan untuk melaksanakan umrah dan dikabulkan semua hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan pembacaan kitab ini sampai perkataan beliau sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fi daraini, amin. Wa alayka bil mubadara ila safil awwal والمزاحمة عليه من غير إيذاء لأحد. Dan atas kamu hendaknya untuk bergegas mendapatkan posisi saf yang pertama dan berusaha untuk merebut saf pertama tanpa mengganggu orang lain. Wahzar an tata'akhkhar anhu ma'a imkani taqaddum ilaih. Dan hati-hati jangan kamu sampai terlambat mendapatkan saf awal padahal kamu memungkinkan untuk mendapatkan saf awal tersebut. Faqad qala alaihi salatu wassalam la yazalu qaumun yata'akhkharun ay anisafil awal hatta yu'akhirahumullah ay an fadli wa rahmatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa suatu kaum itu terlambat, diartikan di sini terlambat dari semisal saf awal, hatta yuakhirahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka, memperlambat mereka, artinya memperlambat dan mengakhirkan mereka dari keutamaan Allah, memperlambat mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka sendiri yang tidak mau untuk maju di dalam saf awal. Qala alaihi salatu wasalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Dan juga sabda Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat. Arti salawat daripada Allah adalah rahmat. Senantiasa Allah memberikan rahmat. Dan para malaikatnya juga bersalawat. Arti salawat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membacakan istighfar, memintakan ampunan. Ya, bagi siapa? Dikatakan di sini yusallun ala shafil muqaddam, bagi mereka-mereka yang salat di shaf yang depan. Wa kana salawatullah alaihi wa salamuhu yastaghfir li ahli shaffil awal salasan wa lisani marrah. Dan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar memintakan ampun untuk orang-orang yang salat di shaf awal itu sampai 3 kali dan memintakan ampun untuk orang-orang yang salat di shaf kedua itu 1 kali. Berarti tidak memintakan ampun untuk orang yang shofnya ketiga dan selanjutnya. Wa alayka bi rassis shufuf wa taswiyatiha, dan atas kamu juga untuk merapatkan shof-shof dan meluruskannya. Ya, kita jelaskan terlebih dahulu, maka di sini anjuran. Ya, anjuran untuk kita sholat di shaf awal. Ya, kita harus menjadi orang yang selalu terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, orang yang sholat walaupun mungkin kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, masih lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Ya, orang yang sholat tapi di tengah-tengah waktu lebih baik daripada orang yang sholat di tengah waktu, di akhir waktu. Orang yang sholat di awal waktu tentunya lebih baik daripada orang yang sholat di tengah-tengah waktu. Ya, dan orang yang sholat di rumah itu baik, tapi lebih baik lagi kalau orang sholatnya di masjid. Dan masjid yang jamaahnya lebih banyak, jamaah makmumnya lebih banyak, tentunya lebih baik dan lebih banyak lagi pahalanya. Dan ketika sholat berjamaah pun di situ ada shof-shof yang banyak. Nah, maka di situ ada perbedaan pahala yang mereka dapatkan. Bukan mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama, tapi mereka mendapatkan pahala yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka mendapatkan pahala yang terbanyak? Tentunya mereka yang sholatnya di shof yang pertama, yang terbanyak kedua di shof kedua, terbanyak ketiga di shof ketiga, dan seterusnya sampai akhir shof. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk jangan sampai kita meremehkan untuk sholat di shof awal kalau kita memungkinkan. Kadang-kadang masih kosong di shof terdepan, shof awal masih bisa diisi, tapi memilih shof kedua. Ya, ini kan berarti lebih memilih untuk di belakang daripada untuk sholat di depan. Nah, tadi diwanti-wanti oleh Imam Al-Haddad dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya nanti akan ada sekelompok orang yang selasa, yang senantiasa mereka itu memilih di belakang, sampai Allah menjadikan orang-orang tersebut di belakang sehingga tidak mendapatkan fadilah Allah, tidak mendapatkan keutamaan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan keutamaan Allah lebih banyak daripada yang lain, di depan. Ya, oleh karena itu, ya, di majelis ta'lim seperti ini pun juga demikian. Yang di depan tentunya lebih baik daripada yang di belakang. Yang ada di sini lebih baik daripada yang di luar masjid. Dan seterusnya. Ya, tinggal kita yang lebih memilih. Ya, dan di sini juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Malaikat-malaikat Allah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang yang salatnya di shaf yang pertama. Begitu juga tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW memintakan ampun untuk orang yang sholatnya di shaf pertama 3 kali memintakan ampun. Tapi memintakan ampun untuk orang yang sholat di shaf kedua 2 ke 1 kali. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil nida wa shaffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih." Yang artinya, ya, andai kata manusia mengetahui kebaikan yang ada pada nida. Nida ini azan. Artinya orang yang azan. Kalau mereka manusia tahu keutamaan, kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang melantunkan azan, oleh orang yang menjadi muazzin, wasofil awal, dan juga andai kata mereka tahu kebaikan bagi orang yang sholat di shof awal, semalam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih. Kemudian mereka akan berebutan. Kalau mereka tahu akan berebutan untuk mereka menjadi muazzin, untuk mereka melaksanakan azan, dan juga mereka akan berebutan untuk sholatnya di shof awal. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka bahkan akan melakukan undian karena mereka berebutan. Tidak mungkin semuanya orang azan, tidak mungkin semuanya orang sholat di shof awal, pasti ada di shof kedua juga, ada shof ketiga. Mereka akan berebutan sampai mereka melakukan undian. Ayo kita undi aja siapa yang menjadi muazzin, kita undi aja siapa yang sholatnya di shof awal. Itu gambaran yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau apa? Kalau mereka tahu kebaikan, keutamaan yang ada pada azan, dan mereka tahu kebaikan dan keutamaan yang ada pada shof awal. Tapi kenapa kok mereka tidak berebutan? Kenapa mereka tidak sampai melakukan undian sebagaimana dikatakan Nabi? Kenapa? Karena mereka tidak tahu keutamaannya. Karena mereka tidak tahu kebaikan yang ada di dalamnya. Karena mereka tidak tahu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat sekarang ini, yang jadi muazin, kadang-kadang orang-orang yang biasa-biasa, ya, tidak ada orang terhormat menjadi muazin, jarang. Yang sholat di shaf awal pun juga orang-orang biasa. Ya, padahal ini sebenarnya akan menjadi rebutan kalau mereka kalau andai kata mereka tahu kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan kita mugasir, katanya Imamul Haddad, jangan kami yang kita meremehkan untuk kita sholat di shaf awal. Ya, khususnya sholat lima waktu. Nah, ini dikecualikan, ya, ini dikecualikan dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, ya, itu shaf awal, shaf kedua dan shaf ketiga itu tidak ada perbedaan pahala, tidak ada perbedaan keutamaan. Shaf awal, kedua, ketiga semuanya sama, mendapatkan pahala yang sama. Ya, karena juga dianjurkan dalam sholat jenazah ini minimal yang menyolatinya minimal 3 shaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man shalla alaihi salasatu shufuf faqad aujab, yani aujab al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian ketika disolatkan jenazahnya, yang hadir itu, yang menyolati itu sampai 3 shaf, maka insya Allah pasti dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, misalnya pun yang hadir puluhan orang, ya, jangan dijadikan puluhan orang yang menyolati mayit ini, yang melaksanakan sholat jenazah ini, jangan dijadikan 1 shaf, jadikan 3 shaf untuk mendapatkan keutamaan ini. Bahkan andai kata yang hadir cuma 6 orang misalnya, 6 orang aja yang menyolati jenazah, kita jadikan 6 orang ini 3 shaf, jadi 2 shaf 2 shaf. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah ini yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mayitnya, jenazahnya disolati oleh 3 shaf, maka dia pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang menyolati 3 shaf, 10 shaf, masya Allah, ratusan. Nah, fadilahnya tentunya keutamaannya luar biasa. Ya, oleh karena itu, ingin, kalau kita ingin nantinya jenazah kita banyak yang menyolatinya, ingin ketika kita meninggal nanti banyak mendoakan, maka jangan kita malas-malas untuk menghadiri jenazah, sholat jenazah. Jangan malas-malas kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang-orang yang meninggal dunia, baik itu orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun juga orang lain. Sampai Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dianjurkan kita sholat ghaib bukan hanya ketika jenazah hadir, tapi bahkan jenazah yang tidak hadir, orang yang meninggal mungkin di luar kota, ya, orang yang meninggal mungkin bahkan di luar negeri, tapi dia muslim, kita dianjurkan untuk menyolatinya. Bahkan kita dianjurkan setiap hari sholat ghaib, sholat jenazah. Kenapa? Karena setiap hari pasti ada orang muslim yang meninggal dunia, sehingga kita insya Allah juga ada mendapatkan fadilah, yang mana di situ dikatakan, man shalla alal maghfur ghufiralah. Barang siapa yang menyolati mayit yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyolatinya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyolati. Ya, oleh karena itu, pernah Al-Imam Syafi'i ketika wafat beliau radhiyallahu taala anhu berpesan, berwasiat sebelum wafat, bahwasanya kalau nanti jenazah, kalau aku meninggal dunia, maka jenazahku diharapkan untuk dibawa ke rumah Sayyidatuna Nafisah, seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang waliya min awliyaillah, keturunan Nabi SAW. Berpesan, berwasiat Imam Syafi'i. Karena Sayyidatuna Nafisah tidak pernah keluar dari rumah seperti wanita-wanita sekarang ini. Selalu di rumah. Ya, orang-orang banyak datang kepada beliau memintakan doa. Mereka, beliau mendoakan mereka. Tapi mereka datang ke rumah. Tidak pernah Sayyidatuna Nafisah keluar daripada rumahnya. Sehingga Imam Syafi'i pun seringkali mengirim utusan untuk meminta doa kepada Sayyidatuna Nafisah. Dan berwasiat, termasuk kalau nanti aku meninggal, jenazahku tolong dibawakan ke rumah Sayyidatuna Nafisah. Jangan dibawa langsung ke masjid untuk disolati, tapi bawakan ke rumah Sayyidatuna Nafisah. Untuk apa? Agar Sayyidatuna Nafisah menyolati Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ingin didoakan oleh Sayyidatuna Nafisah. Kemudian benar-benar dilaksanakan wasiat Imam Syafi'i di Mesir ini. Dan Imam Syafi'i meninggal dunia, jenazahnya ribuan orang yang hadir, masya Allah. Ya, dibawa jenazah Imam Syafi'i ini ke rumah Sayyidatuna Nafisah, ke arah lain, bukan arah masjid. Kemudian sampai di situ, ya, disolati oleh Sayyidatuna Nafisah. Kemudian baru dibawa ke masjid dan disolati oleh mereka. Kemudian tahu-tahu ada suara yang mereka dengar. dan suara itu mengatakan innallaha qad ghafara li Syafi'i bi salati sayyidatina Nafisah wa innallaha ghafara ghafara lil qaum bi salatihim lil Imam Syafi'i, yang artinya suara itu mereka dengar artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Imam Syafi'i karena berkat disolati oleh Sayyidatuna Nafisah. Dan mereka orang-orang yang menyolati Imam Syafi'i mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Ya, ini yang kita katakan. Kemudian juga tadi dikatakan bahwasanya wa alaika bi rasi suhuf wa taswiyatiha. Kalau kita salat berjamaah, ya hendaknya shofnya itu rapat. Hendaknya shofnya itu lurus, sejajar. Ya, digambarkan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat berjamaah rapatnya itu sampai pundak dengan pundak di sebelahnya itu sampai nempel. Mata kaki dengan mata kaki orang yang di sebelahnya itu sampai nempel dari rapatnya. Ya, kadang-kadang kita lihat sekarang ini banyak celah-celah di shof-shof itu. Nah, ini celah-celah ini dikhawatirkan nanti akan dimasuki oleh setan-setan. Ya. Setan-setan masuk bukan untuk sholat, bukan setan enggak sholat, tapi masuk untuk mengganggu orang yang sholat di situ nantinya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita membikin shof yang baru sebelum shof yang di depan sudah penuh, sudah rapat. Kalau misalnya shof di depan masih belum penuh atau si shof di depan masih renggang-renggang, kita meminta kepada mereka untuk memberikan tempat untuk diisi supaya mereka rapat. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Man wasola shofan wasolahullah. Aman gotoa shofan gotoahullah. Barang siapa yang menyambung shof, maka dia akan disambung oleh Allah. Disambung dengan kebaikan, disambung dengan keutamaan, disambung dengan pahala, disambung dengan perhatian, disambung dengan rahmatnya. Ini artinya. Dan sebaliknya. Waman gota asofan gota Allah. Barang siapa yang memutus shof, apa artinya memutus shof? Shof di depan belum penuh, bikin shof baru. Ini memutus shof namanya. Man gota asofan gota Allah. Orang yang memutus shof maka akan diputus oleh Allah, diputus dari kebaikan Allah, diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, setelah kita katakan tadi bahwasanya dianjurkan untuk kita meluruskan shof dan merapatkan, lurus dan rapat. Jadi rapat kadang-kadang belok, miring, Masya Allah, kayak jalanan yang miring. Itu tidak sempurna juga. Ya, atau mungkin rapat sejajar, lurus sejajar, tapi tidak rapat. Itu kurang juga. Harus rapat dan sejajar. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang ketika sholat berjamaah menjadi imam, Nabi kita itu tidak melaksanakan sholat dan tidak takbiratul ihram sebelum keliling dulu. Keliling di antara shof-shof. Untuk apa? Untuk melihat shofnya rapi apa enggak? Untuk melihat shofnya sejajar apa enggak? Rapat apa enggak? Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun juga demikian. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, sampai Sayyidina Umar ini karena makmumnya bertambah banyak, enggak memungkinkan untuk keliling-keliling, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengirim utusan atau menjadikan satu orang diberikan tugas untuk meluruskan shof. Nah, ente, shof, luruskan shof, lihat. Nanti ditegor, yang kurang lurus ditegor, kalau shofnya kurang rapat ditegor. Sampai akhir shof diluruskan dan dirapikan, baru ya petugas itu datang ke depan ya untuk memberitahukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya shofnya sudah rapi. Baru ketika itu takbiratul ihram Sayyidina Umar bin Khattab. Ini betul-betul perhatiannya. Berarti menunjukkan ini hal yang bukan remeh. Ini bukan hal yang mudah. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya innallaha tusawwi oleh Nabi kita dikatakan bahwasanya la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian itu hendaknya meluruskan shaf-shaf kalian. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan membelah-belah atau membeda-bedakan hati-hati kalian. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak meluruskan shaf, maka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicerebrekan antara satu dengan yang lain. Yang satu hasud dengan yang lain, yang satu benci dengan yang lain, yang satu meremehkan yang lain, yang satu bermusuhan dengan yang lain. Karena sebab apa yang terjadi itu semuanya? Karena shofnya tidak lurus. Jadi betul-betul ini mungkin menurut kita tidak masuk akal apa kaitannya, tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak meluruskan shaf, maka kalian satu dengan yang lain akan bermusuhan. Satu kalian sama yang lain akan saling membenci, bukan saling bersatu, bukan saling mencintai, sebabnya karena lurusnya shaf tidak ada. Ya, sampai dipentingkan hal ini. Oleh karena itu sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak meremehkan ya, untuk meluruskan shaf, tapi berhatian betul dengan lurusnya shaf. Sebagaimana dikatakan di sini, fa in kunta imaman kanal amr minka bidzalika akad. Oleh karena itu bagi yang menjadi imam dalam sholat berjamaah hendaknya memerintahkan dan memperhatikan lurusnya shaf dan rapatnya. Makanya sebelum takbir imam dianjurkan untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada makmum. Ya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW seringkali ucapan yang keluar sebelum takbir, ya, sawu sufufakum, ya, rapatkan, luruskan shaf kalian semuanya. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamami shalah, karena lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Tidak sempurna salat kita kalau salat shafnya kita tidak rapat. Ya, istawu rahimakumullah. Kadang-kadang diucapkan oleh Nabi istawu, luruskan rapat kali shaf kalian. Rahimakumullah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi imam hendaknya mengingatkan makmum untuk meluruskan dan merapikan shaf. Wa hadza amrun muhimmun fis syar'i, dan ini sesuatu yang penting dalam agama. Wa aktsarun nas ghafilun anhu, dikatakan di sini banyak manusia ini yang lalai dengan perkara ini, lalai dengan masalah ini. Ya, tidak perhatian dengan lurusnya shaf, tidak perhatian dengan rapatnya shaf. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar rakus, benar-benar perhatian dengan lurusnya shaf-shaf jamaah dan juga rapatnya, bahkan sampai meluruskan shaf dan merapikan itu dengan sendirinya tanpa menyuruh orang lain. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian akan merapatkan shaf-shaf kalian, meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membedakan antara hati-hati kalian. Wa ya'mur bisaddil furaj, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan bisaddil furaj, untuk menutup celah-celah di antara shaf itu. Kalau di shaf itu kurang rapat, ada celah, dianjurkan untuk kita masuk di situ, atau kita memerintahkan mereka untuk merapatkan. Ya, wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat nafsi biyadihi, yang jiwaku biyadihi, di tangannya, yakni demi Allah, sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, inni la arasyaitana, aku melihat setan yadkhulu fi khalalis shaf, masuk di antara sela-sela shaf, ka'annahul khazaf, seakan-akan menjadi sasaran, menjadi makanannya setan, yakni al-ghanam asyhar, seperti setan serigala yang mengincar kambing-kambing yang kecil-kecil. Jadi kalau ada shaf-shaf yang kurang rapat, akan menjadi incaran daripada setan, akan menjadi sasaran daripada setan, yang artinya setan akan mengganggu kita, membisikkan kita, sehingga sholat kita tidak khusyuk, sholat kita mengingat ini dan mengingat itu. Oleh karena itu, ya, dikatakan dalam kitab-kitab fikih bahwasanya andai kata kita ini sholat berjamaah, kemudian kita datang terlambat, dan kemudian shaf-shaf itu sudah rapat, ya, sudah rapat. Kalau belum rapat, kita katakan tadi dianjurkan untuk kita masuk di situ, ya, sehingga mereka menjadi rapat shafnya. Kalau mereka sudah rapat, kita mau memaksa masuk, kan tidak mungkin. Nah, boleh kita memaksa, ya, akhirnya mengganggu orang lain nantinya. Terus kalau kita sholat sendiri, itu juga makruh hukumnya. Sholat sendirian di shaf tanpa ada teman, walaupun yang di depan sudah rapat semuanya, itu hukumnya makruh, ya, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan dan pahala sholat berjamaah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, berpendapat bahwasanya orang yang sholat sendirian di shaf ketika sholat berjamaah, itu sholatnya tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i masih sah, tapi makruh tidak mendapatkan pahala berjamaah. Percuma anda dapatkan pahala berjamaah, walaupun dia sholat berjamaah. Yang kita cari adalah pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Nah, terus bagaimana jika seseorang datang terlambat, shofnya semuanya rapat, dan tidak ada teman untuk kita ajak sholat bersama di shof. Maka dikatakan oleh ulama, oleh fuqaha, bahasanya dianjurkan kita menarik satu orang yang di shof. Ditarik untuk sholat bersama kita. Nah, ini sunnah. Yajur wahid. Kita narik satu orang di shof tersebut ke belakang, sehingga orang itu menjadi teman kita di shof, sehingga kita sholatnya tidak sendirian. Tapi dengan syarat-syarat. Apa syaratnya? Syarat pertama tadi kita katakan, ya, shofnya rapat. Tidak ada celah-celah. Kalau masih ada celah-celah, kita perintahkan mereka untuk merapatkan, sehingga kita bisa masuk di situ. Nah, kalau masih ada celah, tidak boleh kita menarik. Dan hukumnya dikatakan oleh ulama, haram menarik. Haram menarik seseorang untuk kita sholat bersamanya, ya, padahal di situ ada celah untuk kita bisa masuk. Nah, itu syarat pertama. Ya, syarat kedua, an la yakhaf al fitnah. Syarat kedua, hendaknya tidak khawatir menimbulkan fitnah kalau kita menarik satu orang. Ya, kadang-kadang kita sholat di shof, ya, sholat masuk masjid terlambat, kemudian shof semuanya rapat sudah penuh, kita mau narik. Kadang-kadang yang ditarik ini tidak ngerti, yang ditarik marah-marah, kurang ajar. Ya. Akhirnya bisa berkelahi nanti, bisa ya mungkin kurang paham. Padahal kalau ditarik, yang ditarik ini kalau mau mundur dapat pahala malah. Kenapa? Membantu orang lain dalam kebaikan. Ya, kalau dia mundur berarti membantu orang lain dapat. Jadi yang ditarik itu dapat pahala. Nah, kalau orang tidak ngerti ditarik enggak mau dia. Apalagi kalau itu shof awal. Oh, ini shof awal enggak mau. Padahal walaupun itu shof awal, kalau ditarik tetap dia mendapatkan pahala shof awal, bahkan dia mendapatkan pahala tambahan. Karena apa? Karena membantu orang lain dalam kebaikan. Malah tambah pahala. Nah, kalau orang ngerti. Jadi kalau kita melihat orang lain ini yang kita tarik kadang-kadang enggak ngerti, kalau kita tarik nanti marah-marah, berontak, ya sudah jangan kita tarik. Hukumnya nanti menjadi haram akhirnya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya, yang ini penting juga syaratnya adalah hendaknya kita menariknya ini setelah kita takbir. Nah, ini yang salah. Jadi kalau kita masuk shof penuh, kita menarik satu orang di shof itu, tapi kita menariknya setelah kita takbir terlebih dahulu. Jangan langsung kita tarik. Ini yang banyak. Kita tarik satu orang, belum kita takbir. Terus baru kita takbir. Itu salah. Kenapa salahnya? Karena ketika orang itu ditarik terlebih dahulu, kemudian mundur ke belakang, berarti orang itu sholatnya sendirian. Kenapa? Karena temannya kan belum takbir. Kalau orang itu sholatnya sendirian, berarti kehilangan pahala sholat berjamaah. Karena ini makruh sholat sendirian di shof. Nah, makruh yang berkaitan dengan sholat berjamaah itu menghilangkan fadilah berjamaah. Ya, itu kaidah. Setiap makruh yang berkaitan dengan sholat berjamaah, artinya apa berkaitan? Artinya makruh itu tidak terjadi kecuali kalau kita sholatnya berjamaah. Seperti ini, sholat berjamaah tapi dia sendirian di shof. Ini kan makruh. Nah, ini makruh tidak mungkin terjadi kalau kita sholatnya sendirian, bukan berjamaah. Nah, kalau kita berjamaah baru sesuatu ini bisa terjadi. Ketika kita menarik, kita belum takbir, berarti orang yang ditarik sholatnya sendirian. Ketika ditarik, mundur. Nah, supaya orang yang ditarik tidak sholat sendirian, kita takbir terlebih dahulu, baru kita tarik. Nah, ini yang benar. Ya, kemudian, syaratnya juga, yang keempat syaratnya adalah, yang shof yang di depan kita ini, minimal tiga orang. Lebih dari dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Kalau yang di shof ke depan kita ini dua orang aja, kita tarik. Jadi satu orang akhirnya. Ya, minimal tiga orang. Ya, bisa jadi tiga orang tapi tempatnya, tempat sholat berjamaahnya itu sempit. Jadi yang shof tiga orang ini sudah sempit, tidak bisa diisi. Ya, kita tarik satu. Jadi akhirnya dua-dua. Satu shof dua orang, satu shof dua orang. Tapi kalau yang di depan shofnya cuma dua orang, kita tarik jadi satu orang. Dan syarat kelima, kita menarik orang yang di depan tersebut hendaknya di waktu qiyam, di waktu berdiri. Jangan di waktu sujud kita tarik. Di waktu sujud kita tarik, di waktu tasahud kita tarik. Ya gimana mundur-mundur nanti itu. Ya, di waktu qiyam kita tarik. Ya, dan ingat ketika mundur hendaknya melangkah dengan langkah kaki kiri kemudian langkah kaki kanan berhenti. Jangan kaki kiri kaki kanan, kaki kiri kaki kanan, berlanjut berturut-turut, itu bisa batal. Kenapa? Karena tiga gerakan berturut-turut. Jadi dua gerakan kaki berhenti sehingga tidak berturut-turut. Kemudian mundur lagi, kalau memang kurang mundur lagi dengan dua langkah lagi. Jangan tiga langkah berturut-turut. Karena kalau tiga langkah berturut-turut itu batal. Sebagaimana kalau kita juga maju, ini banyak juga ini. Kalau kita maju ke sof yang di depan karena kosong, kemudian kita maju, kita isi. Itu jangan melangkahnya berturut-turut. Satu, dua, tiga, empat. Empat langkah biasanya itu. Tapi berturut-turut itu batal nantinya. Jadi dua langkah. Ya, dua langkah ini kaki kanan satu, kaki kiri satu, karena setiap kaki langkahnya itu dihitung satu. Ya, satu kaki kanan kemudian kaki kiri melangkah juga berhenti, biar tidak berturut-turut. Kemudian langkah lagi kaki kanan, kemudian melangkah lagi dengan kaki kiri, sehingga dua kali berturut-turut, tapi tidak sampai tiga kali berturut-turut. Nah, ini caranya. Begitu juga ketika mundur. Ketika mundur juga demikian. Kenapa? Karena tiga gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Baik itu dengan tiga gerakan itu dari satu anggota badan atau dua anggota badan atau tiga anggota badan. Kadang-kadang kita takbir ini juga ketika takbiratul ihram, walaupun ada khilaf. Ketika kita takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan kan. Nah ini dua tangan ini, satu tangan kanan satu tangan kiri, itu sudah dua gerakan. Kalau kita ketika takbir kita menggerakkan kepala, Allahu Akbar, berarti tiga gerakan terjadi. Gerakan tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala juga kita gerakkan. Walaupun gerakan dua tangan itu hukumnya sunnah, tapi Ibn Hajar mengatakan walaupun sunnah itu dihitung. Walaupun ada khilaf, ya, Imam Romli mengatakan tidak dihitung, tapi Imam Ibn Hajar mengatakan dihitung. Ya, begitu juga ketika takbiratul id, ketika sholat, kita sholat hari raya, ada takbir 7 kali rakaat pertama kan ketika kita sholat, sambil mengangkat kedua tangan, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, kalau bisa jangan cepat-cepat, jangan berturut-turut. Allah Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Allah Akbar, mengangkat lagi kedua tangan terpisah. Tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, itu 4 kali bahkan mungkin lebih berturut-turut membatalkan sholat menurut Imam Ibn Hajar. Walaupun gerakan itu gerakan yang dianjurkan, walaupun gerakan itu gerakan yang disunnahkan. Nah, itu juga hati-hati. Kalau kita menarik seseorang, maka hendaknya yang ditarik ini sunnah untuk membantu dan dia tidak kehilangan fadilah shaf awal. Kalau dia berdiri di shaf awal bahkan mendapatkan tambahan pahala membantu orang lain, tapi mundurnya ya, hendaknya mundurnya jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Nah, ini disunnahkan untuk menarik seperti itu. Jadi kadang-kadang ada. Kemudian juga dikatakan di sini wa alaika bil muhafadzah. Ya, wa alaika, dan perlu diingatkan bahwasanya shaf awal, ya, shaf awal itu sunnah. Shaf awal ini berkaitan dengan shaf, ya, juga Ustaz ingatkan karena sering mungkin ada yang bertanya, banyak yang bertanya tentang ini. Shaf awal itu disunahkan bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan sholat berjamaah satu masjid, satu tempat dengan laki-laki, itu yang sunnah, malah yang perempuan yang di belakang. Ya, semakin di belakang, semakin jauh dari laki-laki, semakin baik bagi wanita. Makanya dikatakan khairu shufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha. Bagi laki-laki yang paling baik shaf yang terdepan dan yang paling jelek shaf yang terakhir. Bagi perempuan wa khairu shufufin nisa khairuha aw akhiruha wa sharruha akhiruha. Sebaliknya, bagi perempuan, bagi wanita yang paling baik, ya, shaf bari wanita yang paling baik adalah yang paling akhir. Yang paling jelek adalah yang paling awal. Ini semuanya kalau sholatnya bersama laki-laki. Tapi kalau sholatnya semuanya perempuan, semuanya wanita, tentunya yang paling awal, yang paling depan, mereka yang mendapatkan pahala lebih daripada yang sholat di shaf ke belakang. Nah, ini kalau berbarengan. Dan kalau memang berbarengan, tertibnya adalah yang shaf yang paling depan terutama adalah laki-laki yang dewasa. Kemudian kalau di situ ada anak-anak, baru kemudian anak-anak, baru kemudian terakhir adalah para wanita. Ini yang dikatakan oleh fuqaha. Ya, ada yang mengatakan ada pendapat yang lain, dan pendapat ini makul, masuk akal. Pendapat lain mengatakan bahwasanya anak-anak ini jangan disendirikan, jangan laki-laki kemudian anak-anak kemudian perempuan. Kalau anak-anak dikumpulkan jadi satu shaf, biasanya yang terjadi main-main. Ya, guyon-guyon, teriak-teriak. Tapi anak-anak biarkan di sela-sela antara laki-laki, antara dewasa, sehingga anak-anak itu tidak bisa bermain satu dengan yang lain. Ada pendapat yang lain, tapi pendapat ini baik, walaupun bukan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang muktamad, laki-laki yang besar, dewasa, baru anak-anak, baru perempuan. Ini kalau banyak. Tapi bagaimana kalau misalnya yang makmum ini cuma satu orang? Ini faedah, ya, ini ilmu. Kalau kita sholat di rumah atau mungkin sholat di masjid, tapi jamaknya cuma satu orang, makmumnya satu orang. Kalau memang makmumnya satu orang dan satu orang ini laki-laki, hendaknya berdiri di kanannya imam dan tidak jauh dari imam. Tidak jauh maksudnya gimana? Ya, di kanan imam, kemudian mundur dari posisi atau mundur dari posisi imam sekiranya ujung jari makmum itu, ujung jari makmum tidak sejajar dengan tumit kakinya imam. Jadi ujung jarinya makmum tidak sejajar dengan yang agak mundur sedikit dari tumitnya imam. Ya, mundur dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, kalau tidak sesuai dengan ini hukumnya makruh. Dan kalau makruh, sebagaimana kita katakan tadi, setiap makruh berkaitan dengan sholat berjamaah menghilangkan fadilah berjamaah, tidak dapat pahala berjamaah. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan tertib ini, misalnya kita makmumnya cuma satu orang tapi berdirinya di kiri, itu tidak dapat fadilah berjamaah. Atau makmumnya satu orang tapi berdiri di belakang makmum, di belakang imam, makmumnya ini yang satu orang berdiri tepat di belakang imam, tidak dapat fadilah berjamaah. Atau di kanan imam tapi sejajar dengan imam, tidak dapat fadilah berjamaah. Atau di kanan imam tapi agak mundur jauhnya, agak jauh mundurnya dari imam, dari posisi imam, juga tidak dapat fadilah berjamaah. Jadi di kanan imam, posisi kanan, tapi jangan terlalu jauh dari, yang penting tidak sejajar, ya, jari kaki imam, jari kaki makmum tidak sejajar dengan tumitnya imam. Pernah Rasulullah SAW ketika sholat tahajud, kemudian tahu-tahu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih ketika itu masih kecil bermakmum di belakang Nabi, di samping kiri Nabi waktu itu. Kemudian sama Nabi SAW ditarik ke telinganya, ditarik, dipindah ke kanan Nabi SAW. Ya, akhirnya menjadikan, dijadikan sebagai hukum. Kalau jadi makmum di kanan. Ya, di ini. Ini juga menjadi sandaran hukum bahwasanya gerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Nah, Nabi kan bergerak itu. Menarik telinga Sayyidina Abdul Abbas, dipindah ke kanan. Berarti Nabi bergerak. Ya, pernah juga Nabi sholat. Waktu mau sujud, tahu-tahu ada kaki Sayyidatuna Aisyah di bawah, di tempat sujud. Dipindah oleh Nabi kaki Sayyidina Aisyah. Berarti bergerak. Pernah Nabi juga bergerak untuk memindahkan sandal. Bergerak. Nah, tapi semuanya itu gerakan yang tidak sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Nah, masalah 3 kali gerakan berturut-turut. Ya, yang masalah kalau 3 kali bergerakan tapi berturut-turut. Nah, ini yang masalah. Ya, atau gerakan 3 kali gerakan berturut-turut tapi anggota badan yang tidak membatalkan sholat. Karena ada anggota badan tertentu, walaupun bergerak berkali-kali, berturut-turut, tetap tidak batal sholatnya. Contohnya apa? Jari. Nah, jari kita gerakan, walaupun berkali-kali, itu tidak membatalkan sholat. Ya, kenapa? Karena jari dikecualikan. Dikecualikan jari. Ya, tapi jangan main-main, walaupun tidak bergerak, jangan begini-begini terus. Nah, kadang-kadang ketika tasawuf, ketika kita tasawuf, ya, telunjuk kita gerakkan begini-begini. Ya, ini bukan mazhab kita, itu mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i makruh hukumnya. Walaupun tidak batal tapi makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula, yakni lebih baik tidak kita lakukan. Nah, itu mazhab lain mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak sunnah menggerak-gerakkan. Ya, jari telunjuk itu ketika tasahud. Nah, tapi tidak batal walaupun berturut-turut tidak batal. Ya, begitu juga lidah kita. Lidah walaupun digerak-gerakkan berturut-turut. Ya, enggak batal. Atau juga telapak mata kita merem berkali-kali, tidak batal. Telinga kita, telinga tidak bisa digerakkan ya. Kalau ada yang punya kelebihan bisa menggerakkan telinga, telinga digerakkan gini-gini, tidak batal. Itu juga dikecualikan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menggaru-garu di tengah sholat, boleh hukumnya. Ya, kalau ada aja kita tidak kuat untuk menahan, kita boleh menggaru. Ya, tapi dengan catatan jangan bergerak 3 gerakan berturut-turut. Ya, kalau kita menggaruk seperti ini, tangan kita bergerak 3 kali berturut-turut, ya hukumnya batal. Supaya tidak batal, pakai jari. Yang bergerak itu hanya jari. Misalnya yang gatal di telapak tangan bagian luar, ya, kita garuk ya dengan tangan yang satunya, tapi jarinya aja yang gerak begini. Jari bergerak, nah masalah. Tapi jangan tangannya yang bergerak. Kalau tangan ikut bergerak ketika menggaruk dan tiga gerakan berturut-turut, maka hukumnya sholatnya menjadi batal. Nah ini soft yang benar seperti itu. Laki-laki kalau satu makmumnya sebelah kanan. Dan kemudian kalau misalnya kadang-kadang ada makmum lagi yang datang, padahal di situ sudah ada satu makmum yang di sebelah kanan imam. Bagaimana satu makmum ini yang datang? Kalau satu makmum ini datang terlambat ya, maka hendaknya dia sholat di mana? Nah, ini sholat di belakang imam, takbir, kemudian setelah takbir dia tarik, sama seperti tadi. Di belakang imam, kemudian dia takbir, setelah takbir orang makmum yang di sebelah kanan imam itu ditarik, jadi mundur. Nah, ini yang benar. Jangan kadang orang masuk akhirnya ikut juga sejajar dengan yang di kanan, itu salah. Atau kadang-kadang di sebelah kiri, jadi posisinya dikawal imam itu juga salah. Dan kesalahan seperti itu menghilangkan fadilah berjamaah. Jadi sholatnya di belakang imam, setelah takbir baru ditarik. Setelah takbir, jangan belum takbir tarik duluan, nanti makruh itu yang ditarik. Setelah takbir baru ditarik. Ini kalau laki-laki. Bagaimana kalau perempuan makmumnya? Kalau perempuan makmumnya sholatnya di belakang imam, bukan di sebelah kanan, satu ya, di belakang imam, walaupun dia keluarganya sendiri, walaupun dia ibunya sendiri, mungkin neneknya, ibunya lebih tua lah, tetap di belakangnya. Wah, nanti tidak adab, tidak akhlak nanti kalau sujud yang akan diberikan bagian belakang saya. Tidak, memang seperti itu aturannya. Ya, ini pendapat yang pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita yang benar. Jadi kalau perempuan di belakang imam, bukan di sebelah kanan, itu laki-laki, walaupun itu mahramnya sendiri. Dan kalau tidak seperti itu berarti kehilangan fadilah berjamaah. Ya, kalau makmumnya ada perempuan satu, ada laki satu, berarti yang laki sebelah kanan, yang perempuan di belakang imam. Kalau lebih daripada itu, makmumnya banyak, lakinya banyak, perempuannya banyak, ya berarti yang laki di belakang imam, yang perempuan di belakangnya laki-laki. Ya, kalau perempuan banyak, ya makmumnya perempuan banyak, yang menjadi imam adalah perempuan. Nah ini, kalau yang menjadi imam laki-laki di belakang imam. Tapi kalau yang makmum imamnya juga perempuan, makmumnya perempuan semuanya, maka hendaknya imam mereka itu sejajar dengan shof awal, cuma maju sedikit aja. Ya, maju sedikit, bukan seperti kita laki-laki kan. Imam kita kalau jamaah laki-laki maju di depan kita. Ya, tapi kalau perempuan jamaah perempuan, imamnya ini hanya maju sedikit aja. Ya, tidak maju banyak seperti laki-laki, maju sedikit sebagai tanda kalau dia imam, itu aja. Tapi majunya tidak terlalu banyak. Ya, ini bagi jamaah kalau imamnya juga perempuan. Nah, ini soh yang perlu diketahui. Sehingga kalau kita sholat tidak mengerti tentang hal ini, kita sholat begitu aja tidak sesuai dengan aturan soh, maka kita selama itu tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Walaupun mungkin sholat kita sah, ya, tapi sholat kita yang sah ini tidak dapat fadilah berjamaah, ya buat apa? Kita seakan-akan sholatnya berjamaah, tapi tidak ada fadilahnya, tidak ada keutamaannya. Kenapa? Karena kesalahan di soh, aturan softnya yang salah. Ya, aturan softnya seperti itu. Dan dianjurkan orang yang sholat di soft awal ini kalau bisa yang alim-alim, kalau bisa yang pagi-pagi, yang ngerti-ngerti, yang soleh-soleh. Lialini minkum ulul ahlami wan wa, hendaknya yang sholat di belakangku itu orang yang berakal, kata Nabi SAW. Ya, makanya bukan berarti yang berakal yang sholat di soft awal datangnya terlambat kemudian sholat di soft awal, tidak. Hendaknya yang pintar, yang alim, yang soleh, jangan terlambat untuk sholat di shof awal. Ya, kenapa kok mereka dianjurkan sholat di shof awal? Andai kata ada kesalahan, mereka bisa menegur imam. Nah, khususnya yang di belakang imam persis. Nah, khususnya yang di belakang imam. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama, orang yang sholat di shof awal itu tidak boleh disuruh mundur. Ya, mungkin kita terlambat sholatnya. Tuh. Kemudian kita melihat ada orang yang sholat di shof awal, tapi orang ini orang bodoh. Orang ini misalnya orang biasa. Mundur-mundur nak, belakang-belakang, kamu itu siapa kok sholat di shof awal? Anak sholat di shof awal, nanti mundur. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Nah, tidak boleh mengundurkan, kecuali, nah ini kecuali. Kecuali yang sholat tepat di belakang imam, tapi bodoh, tidak ngerti. Ini boleh dimundurkan. Untuk diganti dengan orang lain yang pintar, yang ngerti. Ini pertama. Nah, kedua juga kalau ada orang yang sholat di shof awal, boleh dimundurkan, boleh diakhirkan kalau mempunyai bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Nah, ini makanya mungkin kadang-kadang bau-bau makan bawang, bau petis, bau mungkin peti dan seterusnya, makan bawang lah, atau mungkin bau rokok-rokok yang tidak enak, sholatnya di shof awal, ini boleh disuruh mundur, boleh ditarik ke belakang. Ini yang dikatakan oleh ulama. Ya, kalau seperti itu kejadiannya, maka tidak apa-apa dimundurkan. Tapi bukan diwajibkan, cuma tidak masalah kalau mereka diminta untuk mundur. Khususnya yang di belakang shof awal. Ya, yang di belakang shof awal hendaknya orang alim. Dulu di Tarim, masya Allah, kalau di Masjid Tarim, di Masjid Al-Muhdar, di Masjid-Masjid Tarim, yang sholat di shof awal ini, masya Allah, imamahnya besar-besar semuanya. Ya, imamah itu besar-besar bukan berarti imamahnya aja yang besar, tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Mereka di Tarim itu tidak pakai imamah kecuali orang alim. Jadi kalau bukan orang alim tidak boleh pakai imamah. Nah, kalau sudah pakai imamah berarti menunjukkan orang alim atau yang sudah tua, orang soleh. Ya, itu shof awal semuanya imamah-imamah semuanya, orang-orang yang alim-alim luar biasa itu shof awalnya. Apalagi imam, apalagi imamnya. Ya, itu mufti, semuanya mufti. Ya, mufti itu tidak gampang, harus hafal hadis, harus hafal Quran, harus hafal ini, ngerti balagha, ngerti usul fikih, mufti semuanya. Itu shof awal, ya. Itu belum imamnya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, mereka menegur gampang. Kadang-kadang kita imamnya terjadi kesalahan, ini kita bingung. Imamnya bingung, makmumnya juga bingung. Jadi semuanya bingung akhirnya kan? Ya, terjadi kesalahan atau imam lupa ayat atau imam lupa rokaat atau imam lupa gerakan, makmumnya tidak negor, makmumnya ikut aja. Bahkan imamnya rokaatnya nambah 5 rokaat, makmumnya ikut aja. Padahal makmumnya tahu kalau itu rokaatnya lebih, ikut aja. Mestinya kan diingatkan, subhanallah, subhanallah. Kalau imam tidak mau diingatkan, tidak kembali, mestinya makmum itu nunggu di tasahud, jangan ikut imam yang salah. Jadi imam yang salah jangan diikuti. Mungkin imam nambah. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya lupa baca Fatihah. Mungkin sebelumnya sujudnya kurang sempurna sehingga nambah satu rakaat sebagai gantinya. Tapi makmum jangan ikut nambah. Enggak boleh ikut nambah rakaat lebih untuk mengikuti imam, itu enggak boleh. Hendaknya nunggu atau niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam atau niat berpisah. Kalau kita bingung, niat berpisah aja. Ya, kita teruskan sholat kita sendiri. Nah, ini ikut makmum, ikut imam, padahal imamnya terjadi kesalahan atau imamnya menambah rokaat sehingga sholatnya semuanya mereka sebenarnya batal dan tidak sah, harus mereka ulangi. Nah, ini maksud dan tujuan ulama kenapa kok dianjurkan yang di belakang imam ini, sehendaknya orang yang ngerti sehingga jika terjadi kesalahan bisa diingatkan. Ya, oleh karena itu yang dikatakan oleh Imamul Haddad bahwasanya kita dianjurkan untuk merebut berebutan untuk mendapatkan sholat di shaf awal. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Ini am, ini umum ya. Kalau kita dalam kebaikan jangan kita di belakang, kita di depan. Kalau masalah kejelekan, masalah keburukan, masalah maksiat kita di belakang enggak apa-apa. Ya, kita shaf awal di depan, kita majelis di depan, kita mau ziarah wali di depan, kita baca maulid di depan. Jangan ini di belakang, majlis di belakang, wirid belakang, berjamaah belakang, giliran pembagian uang di depan, masya Allah. Urusan dunia di depan, ini kebalik. Ya. Ini waktunya sudah habis, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dan diberikan oleh Allah ampunannya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan bisa memandang zat Allah, bisa memandang Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mimpi ataupun juga dalam keadaan terjaga. Semoga dibangkitkan dari kuburan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari segala fitnah kita dan orang tua kita, cucu-cucu kita dan orang-orang kita cintai, dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa rahimal masakin ya arhamar rahimin, istajib da'watina wa ajilna bil ijabah wa ighfir lana wa bastur wa farik kurwa saygulub atina ma tublanil mahbub. Allahumma arham hadhihi al umma sihari bima faridan hazima, Allahumma ansur al muslimin wa ansurhum ala a'daika wa ala a'da'in ala a'da'idin hu fi jami' buldan al islamiyah fil iraq fi palestina fi yaman fi libya fi baldatina indonesia على هذه يكون يا صالح جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.